Ini tulis Jawi. Saya ada terbaca majalah Wanita di mana seorang bekas ustaz tabung haji menyatakan bahawa seorang itu dikenakan dam satu ekor kambing kerana kesalahan mengambil gambar untuk kenangan selepas melakukan tawaf widak. Tetapi dalam program tanyalah ustaz, ustaz itu mengatakan tidak mengapa, takkan ambil gambar sekejap, tidak dikenakan dam. Saya keliru dan mohon pandangan dalam perkara ini. Saya ada membaca di papan beritahu maidam di kawasan perkuburan. Nyatakan bahawa adalah haram mengecat kubur dengan cat kapur. Jadi saya hendak tahu maksud kubur itu adakah batu nisan dan termasuk kandang kalah sekali. Terima kasih. Adakah batal wuduk seseorang apabila bersentuh dengan bekas menantu diri dari jenis yang berlawanan? Maksudnya saya mertua laki-laki dengan menantu perempuan dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Ada seorang ustaz kata kalau ambil gambar dalam hijab haji kena bayar dam. Jawabnya pendapat yang betul, tidak dikenakan dam. Kerana tidak ada sabab musabab yang mengenakan dam. Nak kata kena dam tu mesti ada sebab. Sebab apa kena dam? Sebab ambil gambar. Mana ada ambil gambar kena dam? Kena dam ni buat kesalahan yang telah tertera dalam kitab-kitab fiqh. Guting kuku, guting rambut, pakai minyak wangi, pakai pioh, pakai baju berjahit. Tak. Ataupun maknanya niat melepasi daripada miqah. Tak. Baru kena dam. Jadi, orang tak tahlil lagi, ada kamera telefon, ambil gambar. Atas alasan dia kena dam. Tak. Tak kena. Lepas tu dia kata, maidam mengarahkan bahasanya mengatakan bahawa kalau cak kapuk, pada batu, pada kubur haram. Memang betul. Nabi melarang mengecak kubur. Hak mana sekubur? Kubur hak asal, hak bonggok, tanah bonggok tu. Faham? Tanah bonggok tu. Jadi hak tu siapa pergi cak tanah bonggok tu, masuk dalam hadis. Tapi tak berlaku orang cak tanah hak bonggok tu. Orang pergi cak, batunya siang dia. Faham? Jadi dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang pertama, tetap haram. Pendapat yang kedua, kalau makna kotor sangat, bolehlah dicak. Bukan tujuan untuk mencantikkan, tapi memudahkan ziarah sahaja. Faham? Lebih daripada itu, haram. Nak mana lebih? Gi buat pagar sehingga orang lain tak boleh tanam dalam tu. Hak tu haram, tak ada khilaf. Lain banyak. Hak cak tu ada khilaf lagi. Faham? Tapi jangan berlebih-lebihan pula. Tengok di Syekh Ibrahim, di kubur Tok Pelang, pelik-pelik pula nyecak. Faham? Batu nisan tu nyecak tiga kali. Hak bawah hijau, tengah merah, atas kuning. Reggae tu. Nampak? Ada pula gicak belang-belang gitu. Nah, jadi macam kubur orang kapi. Warna-warni. Nak cak satu warna sudahlah. Supaya nampak bersih. Batal tak wujud seorang ambil bersetuh dengan bekas mertua tiri. Jenis yang berlawanan. Dengar molek. Bila berpisah seorang suami dengan isterinya, maka habis edah, dikatakan isteri itu bekas isteri. Faham? Dan dikatakan juga dengan nama janda. Tapi kalau mak mertua tidak ada jadi janda. Tak jadi bekas. Dia masih mak mertua kita sampai kiamat. Faham? Maksudnya, dia mahram sampai kiamat. Faham? Walaupun kita cerai dengan anaknya, tolak tiga. Nampak? Tolak tiga tu. Mertua dia, tak batal dengan kita sampai kiamat, boleh khulwat, boleh gendong mutu malam-malam, raung pinggan patah, boleh setuh tak batal wuduk. Faham lagi?